Biasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul bersama ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya tiap malam Selasa kita membahas fikih miyassar, fikih yang sangat ringkas berkaitan dengan perkara-perkara dan hukum-hukum masalah fikih. Dan kita masih dalam kitabus shalah, kemudian sampai di pembahasan masalah yang keempat atau bagian yang keempat adalah rukun-rukun salat. Penulis mengatakan al-mas'alatur rabi'ah fi arkaniha. Bagian keempat dari kitab salat ini adalah rukun-rukun salat. Penulis mengatakan al-arkan hiya ma tatakawwanu min hal ibadat wa la tasihhu al-ibadatu illa biha. Rukun adalah bagian-bagian atau dasar-dasar terbentuknya ibadah. Wala tasihul ibadatu illa biha, dan ibadah tidak sah kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Jadi rukun ya secara bahasa maknanya adalah tiang. Maknanya adalah tiang. Seperti misalnya bangunan, maka rukunnya adalah tiangnya. Maka bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri kecuali ada tiangnya. Maka begitu pula dalam ibadah seperti sholat, maka sholat memiliki tiangnya, memiliki rukunnya, yang kalau seandainya satu dari rukunnya tidak ada, maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Seakan-akan dia tidak mengerjakan ibadah tersebut. Kemudian penulis melanjutkan, wal farqu bainaha wa baina syarti anna syarta yataqaddamu ala al-ibadah wa yastamirru ma'aha wa ammal arkanu fahiya allati tashtamilu alaiha al-ibadatu min aqwalin wa af'alin. Adapun perbedaan ya antara rukun dengan syarat adalah, jadi ada istilah syarat, ada istilah rukun. Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat dari salat ya, di antaranya adalah menghadap kiblat, di antaranya adalah bersuci. Kemudian setelahnya pembahasan tentang rukun. Nah, apa bedanya antara rukun dengan syarat? Maka kata penulis ya, perbedaannya adalah antara rukun dengan syarat bahwa syarat mendahului ibadah dan terus bersamanya. Jadi syarat itu lebih dulu dibandingkan ibadah tadi. Contoh di antara syarat salat adalah wudu. Kapan kita berwudu? Sebelum salat. Dan wudu ini, syarat ini berlanjut sampai sholatnya selesai. Jadi sebelum ibadah sholat tadi, wajib syaratnya ditunaikan, seperti berwudu. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika sholat sudah selesai. Itu namanya syarat. Sudah kita lakukan sebelum kita mengerjakan sholat. Seperti menghadap kiblat, ya. Sebelum sholat sudah pian menghadap kiblat. Bersuci, berwudu, dan seterusnya. Adapun rukun, maka dia adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dikandung oleh ibadah tadi. Jadi rukun itu berada dalam ibadahnya. Rukun berada di dalam ibadahnya. Seperti berdiri, ya, maka dia terletak di luar sholatkah, di dalam sholatkah? Di dalam sholat. Jadi kalau syarat itu berada di luar ibadah, sedangkan rukun berada di dalam ibadah tersebut dan berlanjut sampai akhirnya ibadah sholat tadi. Jadi harus kita bisa bedakan makna syarat dan makna rukun sehingga kita bisa tahu perbedaan antara keduanya. Ringkasnya adalah rukun syarat itu dia dikerjakan sebelum ibadah sholat dan berlanjut sampai selesai sholat. Seperti berwudu, maka pian berwudu sebelum sholat, kemudian tidak batal sampai berakhir sholat. Adapun rukun, maka kita lakukan di dalam sholat tadi. Dan rukun dalam sholat berupa dua hal. Pertama ucapan, yang kedua perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Ucapan seperti baca Al-Fatihah, kemudian perbuatan seperti berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Kemudian kata penulis, ya, kita baca dulu. Wa arkanuha arba'ata asyara ruknan. Rukun sholat ada 14. la tasqutu amdan wala sahwan wala jahlan. Rukun salat yang 14 ini tidak bisa gugur karena sengaja kah, lupa kah, atau tidak tahu. Dalam artian ketika dia meninggalkan rukun entah karena sengaja atau lupa atau tidak tahu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ini beda dengan wajib sholat. Nanti kita bahas pembahasan tentang wajib sholat. Jadi rukun ini karena dia tiang, ya, asas dari ibadah sholat, maka tidak boleh ketinggalan. Baik karena lupa, ya, karena tidak tahu, atau karena sengaja, maka sholatnya menjadi tidak sah. Keterangannya adalah sebagai berikut, yaitu rukun-rukun yang berjumlah 14 tadi. Yang pertama, al-qiyam fil fardhi 'alal qadiri muntasiban liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Rukun yang pertama adalah berdiri tegak dalam salat fardu bagi yang mampu. Perhatikan di sini penulis mengatakan rukun yang pertama adalah berdiri tegak dalam sholat fardu. Berarti kalau selain sholat fardu, rukun gak berdiri itu? Maka jawabannya, misal pian sholat sunnah tahajud, pian baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua surah Ali Imran, tapi pian sholatnya sambil duduk, boleh gak? Boleh, karena dia sholat sunnah. Nanti kita bahas dalilnya bahwa kalau sholat sunnah itu boleh dikerjakan sambil duduk walaupun pian mampu. Jadi kata penulis, rukun yang pertama adalah berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Nah, berarti kalau dia memiliki uzur seperti sakit, ya, kemudian patah kaki dan seterusnya, maka menjadi gugur rukunnya, kemudian dia sholat sambil duduk. Kewajiban atau rukun ini, berdiri ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Dan jagalah kalian terhadap salat-salat, dan jagalah salat pertengahan yaitu asar, dan berdirilah melaksanakan salat karena Allah sebagai orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyuruh kita ketika sholat dalam keadaan berdiri. Maka hukum asal perintah di dalam Al-Quran maupun hadis adalah wajib. Kecuali ada qarina atau kondisi yang memalingkan perintah tadi dari wajib menuju sunnah dan yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika sholat dalam keadaan berdiri. Maka sehingga rukun dari sholat adalah berdiri. Ini dalil berupa Al-Quran. Adapun hadisnya, dan berdasarkan, ya, perkataan Nabi SAW kepada sahabat Imran bin Husain, kata Rasulullah SAW, salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Salatlah dengan berdiri. Rasul menyuruh, memerintahkan. Maka hukum asal dari perintah adalah wajib. Salatlah dengan berdiri. Maka jika tidak mampu karena udur, maka salatlah dalam keadaan duduk. Namun perhatikan, ini kalau salat fardu atau wajib. Fa illam tastati fa ala janbin. Maka kalau tidak mampu salat dengan duduk, ini sakitnya parah, ya. Misal dia sembuh dari oknamu, siuman, ya, dari pingsannya. Namun beliau tidak bisa bergerak, tidak bisa duduk, maka sholatnya sambil berbaring. Adapun perpindahan rukun satu kepada rukun yang lainnya, maka dengan isyarat mata. Dengan isyarat mata. Jadi di sini Rasulullah SAW menyuruh kita ketika kita mampu untuk melaksanakan sholat wajib, maka wajib dan sebagai rukun kita sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka dengan berbaring. Ini urutannya. Berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka dengan berbaring. Kemudian penulis mengatakan, fa inna tarkal qiyami fil faridah li uzrin kamaradin wa khaufin wa ghairu dza wa ghairi dzalika fa innahu yu'dzaru bidzalik. Maka tidak berdiri dalam salat fardu karena suatu uzur, karena ada faktor uzur seperti sakit. Seperti sakit. Ini misalnya dokter memberikan keterangan, penyakit pian ini kalau pian banyak berdiri ngali sembuh. Maka dia salatnya duduk. Atau ketika dia sakit ya, kemudian kalau berdiri maka penyakitnya bertambah. Nah, maka dia salatnya sambil duduk. Atau dalam uzur yang lain seperti takut. Seperti takut. Misal takut ketika berada di medan perang. Ternyata waktu sholat sudah sampai. Kemudian ketika itu dia berada di atas tunggangannya. Kemudian dia memperkirakan bahwa peperangan ini lama. Sehingga tidak bisa ditunda-tunda, bisa mengeluarkan waktunya. Maka sholatlah ketika dia berada di atas tunggangan. Ketika dia berada di atas tunggangan, itu berdirikah duduk apa? Dalam keadaan duduk. Karena ketika itu dalam keadaan uzur, ketika berkecamuk perang, sedangkan sholat apa sudah sampai. Maka wajib tetap sholat sekalipun kita dalam keadaan berperang. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban sholat tidak gugur dalam kondisi apapun kecuali dua hal. Yang pertama dia tidak balig, yang kedua tidak memiliki akal. Baru kewajibannya gugur. Sekalipun dalam medan perang, sekalipun safar, sekalipun sakit yang parah, selama akalnya masih ada, maka wajib sholat. Terkadang ada orang salah memahami, ya, atau mungkin sidin kada tahu ilmunya. Ketika sakit parah, sidin kada sembahyang. Lalu sidin berkeyakinan nanti diqada aja jar. Nah, itu salah keyakinan seperti itu. Selama akalnya masih ada, sesulit apapun penyakitnya, maka tetap wajib sholat semampu sidin. Semampu beliau. Kalau tidak bisa menggunakan banyu, maka dengan bertayamum. Ketika tidak bisa menggunakan banyu dan juga bertayamum, maka sholatlah apa adanya. Tidak boleh dikeluarkan pada waktunya kemudian diqada. Dalam perang pun kita tetap wajib untuk sholat. Ketika tidak bisa sholat sambil berdiri, maka sholat sambil duduk. Seperti dalam keadaan takut tadi. Atau misalnya pian dikejar musuh. Dikejar seseorang yang menzalimi pian. Pian dikejar lawan parang. Sehingga pian bersembunyi. Bersembunyi di dalam gerobak misalnya. Waktu sholat sudah sampai. Orangnya menghadangi pian. Apabila sidin ini bulik. Sedangkan sidin apa membawa apa? Parang. Kalau pian berdiri sholat, pian ketahuan. Karena pian di dalam gerobak. Maka sholatlah dalam keadaan duduk. Karena kondisi ketika itu lagi dalam keadaan ketakutan. Atau pian dikepung singa, rumah pian di tengah hutan. Sehingga pian misalnya berlindung di sebuah pohon. Kemudian dalam keadaan tiarap. Kalau pian berdiri ketahuan, diterkam oleh singa. Ini kan dalam keadaan takut. Maka sholatlah dalam keadaan pian ketika itu. Entah dengan keadaan berbaring atau dengan dalam keadaan duduk. Karena sudah ada uzur. Yaitu ketika ada ketakutan terhadap sesuatu. Atau alasan yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menyebutkan beberapa hal ya, tentang bolehnya atau tentang uzur ketika tidak mampu berdiri di dalam sholat. Ya, seperti penyakit tadi, kalau dia memaksakan berdiri maka penyakitnya bertambah parah. Ya. Kemudian juga beliau mencontohkan seperti seseorang yang sholat di atas kapal. Safar berkapal sehari dua hari. Dan sidin ini mabuk laut. Ketika sholatnya berdiri, sidin pusing, hendak muntah. Nah, maka kata Imam Nawawi, dia sholat sambil duduk. Karena ada uzur, ya, dikhawatirkan dia menjadi sakit ketika sholatnya berdiri. Karena apa? Karena ketika berada di dalam kapal. Itu contoh-contoh. Dan alasan yang lainnya, seseorang boleh sholat sambil duduk karena faktor uzur. Kata penulis ya, fa innahu yu'dzaru bidzalik, maka diterimalah uzurnya dengan alasan tersebut. Adapun capek saja, uyuh saja, seperti pian main bola 2 jam di mini soccer. Uyuhan pian, lalu pian bebisa-bisa uyuh bandar sembahyang berduduk ajajar. Padahal pian mampu 2 jam berdiri main bola buka-buka pulang. Namun ketika salat apa? Duduk. Padahal mampu 2 jam main bola. Maka kalau cuma capek saja, uyuh saja, yang ringan tidak sampai berat benar, maka tetap wajib sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian contoh yang lain ya, misal sholat gerhana itu kan lama pak ya, lama. Kemudian sholatnya pulang jam 10, timbah kajian pulang. Sebagian jamaah mungkin ada yang belum makan. Nah lama benar, awas benar. Pian berdiri sudah menggatar batis pian. Pina raum penjanakan. Itu udzur apa tidak? Udzur. Maka pian sholat sambil duduk. Terlebih afwan ya, sholat gerhana adalah sunnah. Maka boleh sholat sambil duduk. Jangan pian paksakan berdiri, nanti pian bisa pingsan. Maka sholatlah sambil sambil duduk. Kemudian penulis mengatakan, dan wa yusalli hasaba halihi qa'idan aw ala janbin. Dan hendaklah dia sholat sesuai dengan keadaannya. Bisa dengan cara duduk atau dengan cara berbaring. Kemudian kita habiskan penjelasan penulis, nanti ulun jelaskan kembali. Amma salatun nafilah fa innal qiyama fiha sunnatun walaysa ruknan. Fiha sunnatun walaysa ruknan. Adapun salat nafilah, salat sunnah ya, rawatib kah, duha kah, dan seterusnya, maka hukum berdiri padanya adalah sunnah, tidak wajib. Dan di antara ulama yang menukil ijma adalah Imam Nawawi dan juga Imam Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar, bahwa para ulama berijma kalau salat sunnah tidak wajib salat dalam keadaan berdiri, maka boleh dalam keadaan duduk. Nah, terlebih misalnya kita ingin berusaha untuk mendawamkan, merutinkan salat rawatib ya. Ketika misalnya pian koler benar, berat benar untuk melaksanakan salat sunnah rawatib, agar kita mengerjakan dan merutinkan, maka sholatnya sambil duduk. Agar kita tetap merutinkan sholat tersebut. Untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa? Yang ada kata-kata adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang dikerjakan berkesinambungan sekalipun sedikit. Terkadang jujur kita ketika ingin menjaga salat sunnah rawatib, entah pian 10 rakaat atau 12 rakaat, terkadang ada sesuatu yang berat, koler benar, malas benar. Maka dalam rangka untuk mengerjakan dengan mudah, maka pian salatnya sambil duduk. Agar kita bisa merutinkan salat sunnah rawatib. Agar tidak meninggalkan salat sunnah rawatib walaupun cuma sekali. Kemudian kata penulis, adapun salat sunnah, maka hukum berdiri padanya adalah sunnah. Nanti ulun sebutkan dalilnya, di sini tidak disebutkan oleh penulis. Bukan rukun. Namun salat dengan berdiri lebih utama daripada salat dengan duduk. Tentu dari sisi perjuangannya, yang berdiri lebih capek dibandingkan dengan duduk. Maka pahalanya pun lebih besar berdiri dibandingkan dengan yang duduk. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Pahala salat orang yang duduk setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Nah, jadi ketika kita mampu untuk berdiri di dalam salat kita sunnah ya. Namun kita memilih duduk, nah maka pahalanya setengah dari yang berdiri. Namun tadi ulun tekankan, terkadang ada masa-masa futur kita, malas kita, pengolair bana mengerjakan sholat sunnah. Maka dalam rangka merutinkan sholat sunnah tersebut, maka kerjakanlah dalam keadaan duduk daripada pian meninggalkan sama sekali. Nah, ini rukun yang pertama dari penulis, yaitu berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Kita bahas kembali masalah berdiri ketika mengerjakan sholat. Adapun sholat dalam keadaan duduk, ya, sholat dalam keadaan duduk, maka afdalnya adalah dengan tarabbu, maka afdalnya dengan tarabbu, yaitu duduk dengan bersila. Kaipianina, duduk dengan bersila. Kenapa pian duduk ketika bermajlis seperti ini bersila, Pak? Karena lebih mudah, lebih nyaman pian daripada dengan iftirash. Makanya Aisyah pernah berkata ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian." Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan duduk tarabbu. Apa tarabbu? Bersila. Maka inilah cara duduk yang paling afdol ketika kita ingin mengerjakan salat dalam keadaan berduduk, yaitu dengan cara bersila. Sebenarnya ketika kita ingin salat sambil duduk, maka boleh dengan duduk dengan cara apapun, ya, entah dengan iftirash atau dengan tawarruk. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu maka dengan berduduk. Rasul mengatakan umum, dengan cara apapun kalau dikatakan dengan duduk maka boleh kita kerjakan dengan cara tersebut. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan dan dilihat oleh siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin membahas dan mencari pengetahuan tentang ibadah salat Nabi, maka Nabi mengerjakan di mana kalau salat sunnah? Di dalam rumah. Maka dari mana salat-salat sunnah itu berputar hadisnya? Dari Ummul Mu'minin Aisyah. Jadi beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk dengan cara bersila. Di antara alasannya adalah dengan bersila itu lebih mudah dan lebih tenang bandingkan dengan iftirash seperti pian tasyahud awal. Kemudian kadep karpet pulang, lantai langsung kayak dulu covid. Pian bayangkan lawas duduk sakit pai batis ketika salat sambil iftirash. Namun boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Namun afdalnya adalah, senahnya adalah kita duduknya dengan cara tarabbu, yaitu bersila. Contohnya pian kayak duduk bermajlis lama, pian sanggup gak iftirash? Lebih sulit kan? Lebih mudah untuk bersila. Nah, jadi ketika pian ingin sholat sambil duduk, maka lebih khusyuk, lebih tenang, mudah, maka dengan cara bersila. Kemudian, adapun dalil bahwasanya tidak wajib berdiri dalam sholat sunnah. Di antaranya adalah berupa ijma. Ijma adalah sebagai juga dalil. Jadi ketika pian tidak hafal hadisnya, maka pian sampaikan ijma para ulama bahwasanya tidak diwajibkan salat sunnah sambil berdiri. Adapun hadisnya, ya, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman." Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat malam. Salat malam wajibkah sunnahkah? Sunnah. Yang panjang dalam keadaan berdiri. Nah, jadi salat sunnah Nabi di malam hari tahajud itu panjang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat kaki beliau apa? Bengkak. Karena salat malam beliau panjang, ya. Salat malam beliau panjang. Dan terkadang salat dalam keadaan duduk. Padahal Nabi bukan ketika sakit, namun Nabi memulainya dalam keadaan duduk. Itu menunjukkan apa? Nabi pernah mengerjakan salat sunnah padahal beliau mampu untuk berdiri, namun beliau kerjakan dengan memulainya dalam keadaan duduk. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah boleh dikerjakan dalam keadaan duduk dan bukan rukun. Kemudian kata Aisyah, apabila beliau membaca surah dengan salat berdiri, maka beliau rukuk dengan rukuknya orang yang salat sambil berdiri. Jadi ketika Nabi memulai membaca surah dengan berdiri, maka otomatis rukuk dan sujudnya pun dalam keadaan berdiri. Tidak setengah-setengah, ya. Tidak setengah berdiri, setengah duduk. Dan apabila beliau membaca surah dalam keadaan salat duduk, maka beliau rukuk dengan rukuknya orang yang salat sambil duduk. Nah, jadi ketika misalnya beliau memulai dengan duduk, baca Fatihah, baca surah, maka rukuknya pun juga sambil duduk, tidak dalam keadaan berdiri. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh kalau kita salat sunnah untuk dikerjakan dalam keadaan duduk. Namun dikatakan tadi oleh penulis bahwa berdiri lebih utama dibandingkan salat sunnah dengan cara berduduk. Ini sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahabat Imran bin Husayn bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat sambil berdiri itu lebih afdol. Orang yang sholat sambil duduk mendapatkan pahala setengah dari pahala orang yang sholat sambil berdiri. Orang yang sholat sambil berbaring mendapatkan pahala setengah dari pahala orang sholat dalam keadaan duduk. Nah, jadi ketika dia memutuskan untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka pahalanya setengah dari yang berdiri. Di antara alasannya apa? Karena berdiri lebih memerlukan perjuangan, lebih capek dibandingkan dengan yang duduk. Namun, apakah ini berlaku terhadap Rasulullah SAW? Rasul pernah melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk, padahal ketika itu beliau mampu untuk berdiri. Maka pahala Nabi tidaklah setengah seperti kita. Itu pengecualian terhadap Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Hudithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul rajul qa'idan nisfu sholati. Qala fa ataituhu fa wajadtuhu yusalli jalisan. Fa wada'tu yadi ala ra'sihi. Fa qala malaka ya Abdullah ibn Amr? Qultu hudithu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajul qa'idan ala nisfi sholah. Wa anta tusalli qa'idan. Qala ajal walakinni lastu kahadim minkum." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Saya telah dikabari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang dengan duduk mendapatkan setengah salat dari orang yang berdiri." Kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Maka saya pun melaksanakannya, salat sunnah sambil duduk. Saya mendapatinya salat dengan duduk. Saya meletakkan tangan saya di kepala beliau, di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, 'Ada apa wahai Abdullah?'" Jadi ketika beliau melaksanakan salat sunnah sambil duduk, ternyata beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat juga sambil duduk. Kemudian beliau meletakkan tangan sahabat ini, ya. Jadi sahabat ini meletakkan tangannya di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian afwan, ulun tersalah. Fa wada'tu yadi ala ra'si. Lalu saya pun meletakkan tanganku di atas kepala Nabi, ya. Maka beliau bersabda, "Ada apa wahai Abdullah?" Kemudian saya menjawab, "Telah dikabarkan kepada saya bahwa engkau bersabda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang dengan duduk mendapatkan setengah salat dari yang berdiri, dan sedangkan Anda melaksanakan salat dengan duduk." Nah, berarti kan Rasulullah memilih, seakan-akan memilih mendapatkan setengah pahala dari yang berdiri. Maka beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, benar. Akan tetapi saya tidaklah seperti salah satu dari kalian." Nah, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sambil duduk padahal mampu berdiri, namun tidak mengurangi pahala salat beliau. Ini kekhususan bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan kita. Nah, ini salat sunnah. Ketika dia mampu berdiri namun memilih untuk duduk, maka pahalanya menjadi setengah. Nah, ada permasalahan, bagaimana seseorang yang sholat sambil duduk karena faktor uzur, apakah dia mendapatkan setengah pahala? Nah, tadi kan kita bahas bahwa dia sholat padahal mampu untuk berdiri, namun dia memilih duduk. akhirnya dia mendapatkan pahala setengah dari yang berdiri. Ada permasalahan kembali, dia sholatnya duduk namun karena faktor uzur, apakah juga mendapatkan setengah pahala? Maka jawabannya, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa dia demikian? Dia mendapatkan pahala yang sempurna karena dia duduknya karena faktor uzur. Kalau seandainya dia tidak uzur, maka dia sholat sambil berdiri. Nah, ada sebuah hadis yang menguatkan pendapat ini. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sedang sakit, nah, sama kayak tadi, dia sakit, kemudian akhirnya sholat sambil duduk. Atau safar, maka tetap dituliskan pahala baginya seperti halnya yang dia lakukan ketika dalam keadaan sehat dan mukim. Jadi ketika ada orang yang sholat sambil duduk, ya, namun kena faktor uzur, maka dicatat dia sempurna sebagaimana bagi orang yang sholatnya sambil berdiri. Dan juga bagi orang yang safar. Misal ketika safar, disunahkan gak kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Tidak. Namun kebiasaan pian ketika mukim, tidak safar, pian merutinkan sholat sunnah rawatib. Ketika pian safar, pian tidak mengerjakannya karena memang tidak dianjurkan, maka pian dicatat seakan-akan pian mengerjakan salat sunnah rawatib. Bagi siapa tadi? Bagi hamba yang sakit dan yang safar. Terkadang ketika safar, kita disibukkan dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan safar, sehingga rutinitas kita tinggalkan. Ya. Nah, ketika rutinitas kita ditinggalkan karena faktor safar, maka kita tetap dicatat sebagai pahala mengerjakan yang demikian. Contoh tadi salat sunnah rawatib, kemudian misal pian safar hari Jumat, pian keuyuhan sehingga tidak sempat untuk membaca surah Al-Kahfi, maka pian tercatat sebagai apa? Mengerjakan dari membaca surah Al-Kahfi tadi. Kenapa demikian? Karena kebiasaan pian sebelumnya ketika sehat dan tidak safar, pian merutinkan ibadah tersebut. Nah, sama seperti orang tadi yang sakit tadi, ya, atau sidin berbaring, kada kawa berduduk, kada kawa berdiri, maka apakah pahalanya menjadi setengah dari setengah? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena sakitnya beliau tadi karena faktor uzur, sehingga tidak mampu untuk berdiri, maka pahalanya tetap sempurna. Kemudian para ikhwah sekalian, batasan berdiri, kapan dikatakan seseorang itu berdiri di dalam sholat, ya? Maka batasan berdiri di dalam sholat adalah dengan menegakkan badan dan lurus. Dengan menegakkan badan dan lurus. Maka tidak masalah ketika dia membungkuk sedikit. Ketika dia apa? Membungkuk sedikit. Yang jadi masalah adalah ketika dalam uruf, dalam kebiasaan, ketika ada seseorang yang sholat, namun dia menyengaja untuk membungkuk sehingga seperti ruku, kemudian orang-orang mengatakan dia tidak berdiri, maka tidak sah sholatnya. Jadi selama apa batasannya? Selama uruf kebiasaan kita, ketika ada orang yang membungkuk, padahal dia mampu untuk tegak, kemudian membungkuknya seperti ruku, dikatakan oleh orang banyak, itu kada berdiri lagi. Nah, maka dia tidak sah mengerjakan yang demikian, karena bukan sudah berdirilah lagi. Jadi afdalnya adalah seseorang ketika dia sholat sambil berdiri, maka berdirinya dengan tegak dan lurus. Kemudian para ikhwah sekalian, ada permasalahan kembali, yaitu hukum berdiri dengan bersandar. Entah bersandar di tawing atau bersandar dengan tongkat, ya, dan seterusnya. Maka bagaimana hukumnya, ya? Apabila dia berdiri, ya, dengan bersandar pada sesuatu seperti tembok, ya, kemudian tongkat, ya, atau bersandar di bahu orang misalnya. Kalau seandainya sesuatu itu diambil, maka dia jatuh, maka sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena dia tidak berdiri. Buktinya ketika sandarannya kita ambil, dia terjatuh. Kenapa demikian? karena dia tidak dikatakan sebagai berdiri dengan sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak dikatakan dengan berdiri dengan sebenarnya, yaitu berdiri dengan bersandar. Kalau kita ambil sandarannya dia terjatuh, maka dia tidak dikatakan sebagai berdiri dengan sebenarnya. Maka inilah pendapat dari jumhur ulama, ketika dia bersandar, kemudian kalau diambil sandaran tadi maka dia jatuh, maka dia apa? Tidak sah sholatnya. Namun ini bagi orang yang tidak memiliki uzur. Kalau dia memiliki uzur, maka boleh untuk bersandar. Boleh untuk bersandar. Kemudian permasalahan berikutnya, tadi di sini penulis mengatakan boleh seseorang duduk ya ketika salat wajib ketika ada uzur, ketika ada uzur. Maka di antara uzur adalah faktor sakit atau lemah. Sakit atau lemah. Sakit jelas, kayak lumpuh kah misalnya, kemudian kayak patah batis kah, atau misalnya ada penyakit dan seterusnya, ketika divonis dokter pian kalau berdiri terus maka bertambah sakit pian, atau sembuh pian semakin lama, maka dia harus duduk. Ya. Di antara hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Seandainya kita paksakan, maka kita bertambah penyakit kita. Maka berarti menzalimi diri kita sendiri. Ini berdasarkan hadis ya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min farasin fakhudisha au fajuhisha shiqquhul ayman fadakhalna alaihi na'uduhu fahadaratis salatu fasalla qa'idan fasallaina qu'udan." Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dari kuda sampai lecet kulitnya atau terluka sisi kanan tubuh Nabi. Jadi Nabi ketika berkuda ya sama seperti kita manusia biasa, beliau pernah terjatuh sehingga bagian kanan beliau terluka. Maka kami menjenguknya sebagaimana kebiasaan Nabi suka menjenguk sahabat yang sakit. Maka para sahabat pun ketika Nabi sakit juga dijenguk. Maka kami pun menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tiba waktu sholat, maka beliau mendirikan sholat dengan duduk. Kenapa? Karena faktor sakit tadi. Maka ini menunjukkan bahwa termasuk uzur adalah faktor sakit. Maka ketika Rasul sholat sambil duduk dan menjadi imam, maka kami pun juga sholat dengan duduk di belakang beliau. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Ketika imamnya ada uzur, imam rawatib, Ustaz Farhan misalnya, main bola misalnya Ustaz Farhan, cedera Sidin, lalu Sidin jadi imam, duduk. Maka kita semuanya duduk. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka semua mampu untuk berdiri. Namun ketika imamnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk, maka mereka pun juga salat sambil duduk. Karena imam dijadikan dan diangkat untuk diikuti. Kemudian jika orang yang sakit mampu mengerjakan salat dengan berdiri. Nah, ini sidin sakit ya, kena Covid misalnya. Namun sanggup untuk berdiri, maka wajib untuk berdiri. Jadi sakitnya ini sakit yang bisa menambah penyakitnya kalau berdiri, atau yang kesembuhannya semakin lama kalau dipaksakan berdiri, maka boleh dia duduk ketika sholat. Kemudian termasuk faktor uzur juga, bolehnya duduk dalam sholat fardu adalah dalam keadaan takut yang ulun sebutkan tadi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian dalam keadaan takut tertimpa bahaya dengan berbagai contoh apapun, entah ketika berperang, ketika ada musuh, ketika ada binatang buas, maka salatlah sambil berjalan. Ini misal ketika kita dalam keadaan perang ya, masuk salat azan sudah berkumandang, namun kita masih dalam keadaan perang, kata kawa bang di stop sembahyangan dulu, kata kawa. Jadi bagaimana? Salatlah dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berperang. Atau salatlah dalam keadaan berkendaraan di atas kuda, di atas onta ketika dia berperang. Ini contoh ketika salat dalam keadaan duduk karena faktor khawatir takut tertimpa tusukan pedang, tertimpa tombak, maka dia boleh salat sambil berjalan atau sambil duduk di atas kendaraan. Ya, silakan azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita teruskan. Jadi para ikhwah sekalian, kapan gugurnya wajib berdiri dalam sholat fardu? Maka yang pertama adalah sakit atau lemah. Sakit atau lemah. Lemah tadi kayak misalnya pian sholatnya lama ya, kemudian sidin ketika sholat pada makan misalnya, kemudian begawi keuyuhan sehingga ketika sholat ya kakinya gemetaran, maka tidak khusyuk lagi sidin, maka sholatnya sambil duduk karena fisiknya sudah lemah, maka boleh untuk sholat sambil duduk. Kemudian keadaan yang kedua adalah dalam keadaan takut ya, entah ketika perang ya atau ketika dikejar musuh dan seterusnya, maka ketika tidak bisa sholat sambil berdiri maka sholatnya sambil duduk. Kemudian ada permasalahan kembali ketika kita berdiri di dalam sholat, yaitu arah pandangan mata ketika di dalam sholat atau ketika berdiri atau ketika duduk. Maka tentang mengarahkan pandangan mata di dalam sholat, entah ketika berdiri dan seterusnya, maka tidak ada dalil yang tegas dan sahih di mana kita meletakkan pandangan kita. Maka seseorang ya, tatkala dia khusyuk misalnya ke arah tempat sujudnya atau ke arah depan, maka dia memilih yang mana yang paling khusyuk untuk dia. Jadi boleh dia menghadap ke arah imam, ke arah depan atau ke tempat sujudnya, namun tidak boleh mengarah ke mana? Ke atas. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Layan tahiyan aqwamun an raf'ihim absarahum inda ad-du'a fi shalah ila as-sama'i aw la tukhfafanna absaruhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit, ke atas ketika berdoa dalam salat. Atau mata mereka akan tersambar. Atau mata mereka akan tersambar ketika mengarahkan pandangannya ke atas. Di antara makna atau mata mereka akan tersambar, itu adalah ancaman. Itu adalah ancaman. Ketika ada sebuah perbuatan dan ada ancaman di dalamnya, maka dikerjakan hukumnya apa, Pak? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi di antara para ulama ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini adalah bentuknya ancaman. Maka ketika ada orang yang mengangkat pandangannya ke atas, maka hukumnya adalah haram karena ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada umumnya ya, seseorang lebih khusyuk dalam salatnya ketika mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, ke tempat sujud. Dan hal tersebut lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lebih menundukkan diri kita, lebih tawaduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengarahkan pandangan ke arah apa tadi, ke arah tempat sujud. Dan juga lebih menjauhkan dari hal-hal yang tidak perlu kita lihat. Nah, kalau pian ke arah depan, apalagi yang di depan pian pakai baju bola, terbaca-baca pian macam-macam. Atau dia memakai baju kaos Jogja yang macam-macam tulisan. Jadi untuk menjaga pandangan agar tidak melihat kemana-mana dan lebih khusyuk, maka pandanglah ke arah ke arah tempat sujud. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar ya, beliau bermadzhab Maliki, kata beliau, "Wa man nadhara ila mawdi'i sujudihi kana aslam lahu wa ab'ada minal ishtighali bi ghairi salatihi insyaallah." Dan barang siapa yang melihat ke tempat sujudnya, maka hal yang demikian lebih selamat baginya dan lebih jauh dari tersibukkan dari hal-hal selain sholat insyaallah. Nah, terkadang kita melihat ke depan, ya khawatir kita terbaca macam-macam, ya. Kemudian melihat orang sholatnya terkadang bergerak-gerak, ya, akhirnya bisa mengurangi kekhusyuan kita dalam sholat. Maka walaupun tidak ada dalil yang tegas dan sahih, maka lebih bagusnya kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kemudian, ya, ada di antara ulama seperti Imam Syariq Al-Qadi yang beliau menentukan tempat-tempat khusus untuk mata pada pergerakan-pergerakan tertentu. Nah, jadi ketika misalnya ruku, maka melihat ke arah kaki, ya. Ketika sujud, maka melihat ke arah hidung. Nah, ketika salam, maka melihat ke arah pundak dan seterusnya. Maka ini dikomentari oleh Imam Ibn Abdul Barr. Kata beliau, "Hadza kulluhu tahdidun lam yathbut bihi atharun wa laysa biwajibin fin nadhar." Kata beliau, dan seluruh penentuan ini tidak ditunjukkan oleh satupun riwayat yang sahih dan tidak pula oleh penalaran logika. Nah, tidak masuk akal. Kan yang terpenting dari kita adalah bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat. Dan yang lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Baik ketika berdiri, ketika ruku, ketika duduk antara dua sujud, kecuali ketika tasyahud. Nah, ketika tasyahud, maka pandangan kemana? Ke telunjuk. Nah, ke telunjuk. Sisanya maka ke arah tempat sujud. Makanya Al-Hafidz Ibnu makanya Imam Ahmad mengatakan, "Al-khusyu' fi shalah an yaj'ala nadharahu ila mawdi'i sujudih." Kata beliau, khusyuk di dalam sholat itu dengan menjadikan pandangan ke tempat sujudnya. Jadi bisa membantu kita khusyuk dalam sholat. Ada beberapa hal. Yang pertama, lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lebih menunjukkan ketundukan dan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lebih bisa fokus dalam sholat agar mata kita tidak kemana-mana. Kalau pian ke depan, khawatir terbaca macam-macam, baju bertulisan macam-macam, melihat orang bergerak ketika sholat macam-macam, melihat orang pian orang sholat sambil mengikuti janggut. Nanti kalau pian ke arah depan bisa melihat yang macam-macam, maka fokuskan ke tempat sujud. Ya. Kemudian ini juga ditegaskan kembali oleh Imam Ibnu Hajar, ya, dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, "Wa yumkin an yufarraqa bainal imami wal ma'mum fa yustahabbu lil imam an nadharu ila mawdi'i sujud wa kadza lil ma'mum illa haitsu yahtaju ila muraqabati imamih wa ammal munfaridu fa hukmuhu hukmul imam." Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan bisa dibedakan permasalahan ini antara imam dengan makmum. Dianjurkan bagi imam untuk melihat ke tempat sujud. Demikian pula bagi makmum disunnahkan, dianjurkan untuk mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Kecuali ketika dia makmum perlu untuk memperhatikan gerakan imam. Nah, misal mic-nya mati, lampu pajah ulang. Ya, papian untuk mengetahui gerakan imam, maka dengan berusaha melihat ke arah imam. Berarti kan bukan ke tempat sujud. Maka ketika ada hajat yang demikian, maka boleh mengarahkan ke arah imam. Dalam rangka apa? Untuk memperhatikan gerakan imam. Ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melihat gerakan imam. Adapun yang sholat sendirian, yang tidak berjamaah, bukan menjadi imam, bukan menjadi makmum, maka hukumnya seperti imam, yaitu dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan di rukun yang pertama, yaitu tadi adalah berdiri bagi yang mampu ini di dalam sholat fardu. Namun ketika sholat sunnah, maka tidak menjadi rukun. Hukumnya adalah sunnah, namun pahalanya setengah dari yang berdiri. Kemudian permasalahan kembali, ketika dia sakit, kemudian dia sholatnya duduk, apakah setengah juga pahalanya? Maka jawabannya tidak. Tetap sempurna, karena yang menghalangi dia untuk berdiri adalah karena faktor sakit, faktor udzur. Wallahu